Lagi seru-serunya nonton TV, mati lampu. Bapak sama ibu ke teras ngobrol berdua. Aku sama kedua kakakku masih bertahan di depan TV sambil tiduran. Kakakku yang pertama tidur di lengan kananku, dan kakakku yang kedua tidur di lengan kiriku. Jadi keduanya tidur sambil meluk aku dari kanan kiri. Aku ini anak bontot, tapi rasa sulung. Bisa dibilang begitu sih. Kebetulan ruang TV ini berada di depan kamar bapak sama ibu. Dan ada pintu menuju teras belakang tempat bapak sama ibu ngobrol pada saat itu. Jadi, waktu itu kan kedua kakakku udah anteng nih. Mereka gak tau lah, mungkin udah tidur atau belum, gak tahu. Karena waktu itu kan kita habis ngerumpi, mungkin capek ya. Tahu-tahu diem, terus gak tahu dia udah tidur apa belum. Tapi sayangnya aku belum ngantuk. Aku masih diem aja, ketap-ketip matanya, nggak bisa tidur, masih nunggu lampu nyala. Nggak lama, kan ada pintu yang ngubungin ke teras belakang nih, jadi ada cahaya bulan tuh remang-remang masuk ke dalam, jadi pintu kamar bapak sama ibu itu kelihatan karena kena cahaya itu tadi dari luar kan. Terus aku lihat dari luar itu tertutup bayangan orang yang kayaknya dia mau masuk rumah. Pikirku itu ibu. Ya udah, aku ngeliatin aja. Aku ngeliatin orang itu yang serupa sama ibu. Dia jalan masuk ke kamar, tapi badannya nggak terlalu tinggi sih, persis seperti ibuku, rambutnya pendek sebahu, tapi sebentar. Kalau dibanding sama ibuku, ini tinggi badannya lebih pendek dari ibuku, pikirku dalam hati. Nah, pas aku lagi mikir-mikir kayak gitu, dia udah berada di tengah-tengah pintu nih. Tengah-tengah pintu kamar bapak ibu. Terus dia berhenti. Aku masih ngeliatin dia. Kemudian pelahan dia mulai nengok ke arahku. Tapi posisi badannya masih membelakangiku. Jadi dia nengok terus dan terus. Terus gak berhenti hingga kepalanya benar-benar berputar ke belakang tanpa menggerakkan badannya sedikit pun. Aku masih ngeliatin dia nih, kayak akunya terpaku gitu, gak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu kepala udah berputar 180 derajat. Nampak mukanya terkena sorot cahaya dari luar. Terus mulutnya tersenyum lebar dan lebar dan melebar dan melebar lagi sampai memenuhi pipi. Jadi bibirnya itu benar-benar lebar banget dan merah banget, kayak merah-merah cabai gitu. Matanya melebar dan kulitnya coklat, namun terlihat lembek gitulah, kayak kulit jambing candy yang aku ceritain kemarin. Langsung saja aku merem. Aku meluk kedua kakakku. Merem lama sampai bener-bener akunya takut gak bisa ngapa-ngapain. Terus akhirnya bapak ibu masuk ke rumah. Baru aku buka mata. Aku ngeliat pintu kamar ibuku dan gak ada siapa-siapa. Merinding.